Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan tafsir surah Al-Haqqah. Dan pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang berikutnya. Yaitu dalam atau pada ayat yang ke-44 dalam surah Al-Haqqah. Setelah sebelumnya dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min Rabbil Alamin. Kemudian pada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-44 Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la'akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Dalam ayat ini juga menegaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari semata-mata ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang muballigh, yang menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an bukan berasal dari Rasul, tapi berasal dari zat yang Al-Quran tersebut darinya muncul sebagai sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Zul Jalali wal Ikram. Allah tegaskan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau semisal Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan sesuatu atas kami dengan sebagian apa yang diucapkannya, artinya berasal dari sisi Rasul. Apa yang diucapkan oleh Rasul bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin sampai dengan akhirnya. Akan disiksa Rasul, akan diazab, akan dibinasakan dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara manusia ini yang sanggup untuk kemudian menghalang-halanginya. Disebutkan tafsirnya, walau idda'a Muhammadun alaina syai'an lam naqulhu. Itu jangan ribut itu. Diam. Kalau semisal Muhammad alaihi salatu wassalam menganggap adanya sesuatu yang kami tidak mengucapkannya, menyampaikan sesuatu dalam keadaan tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin. In hadza illa qaulul bashar. Orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Yaitu ucapan Muhammad, bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan yang batil. Allah tegaskan dalam akhir surah Al-Haqqah, bila kenyataannya benar seperti yang dianggap oleh mereka orang-orang musyrikin, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun sesuatu yang berasal darinya. Lan taqanna minhu wa akhadnahu bil quwwati wal qudrah. Maka kami pasti akan mengazabnya. Akan kita ambil Muhammad ini dengan kekuatan dan kemampuan kami. Akan disiksa. Li'anna quwwata kulli syai'in fi ma yaminihi. Karena kekuatan segala sesuatu itu berada pada sisi kanannya. La'akhudnahu bil yamin. Thumma laqata'na minhu nayatu qalbihi. Kemudian kita akan memutus urat hatinya. Al-watin adalah sejenis urat yang pada urat tersebut qalbu itu bergantung. Kalau qalbu itu secara bahasa yang benar artinya adalah jantung. Ya kan? Jantung itu kan apa namanya? Ada urat yang menggantungnya. Kalau semisal urat tersebut itu diputus, maka manusia akan mati seketika, akan meninggal. Sehingga di dalam ayat tersebut menyebutkan kepada kita, kalau semisal Al-Quran adalah benar-benar bikinan Rasul, bikinan Muhammad seperti yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin, maka pastilah manusia akan melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan binasa. Karena disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melindunginya. Fama minkum min ahadun anhu hajizin. Fala yaqdiru ahadun minkum ayyahjuza anhu iqabana. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang sanggup untuk menahan atau melindungi Rasul dari azab kami. Wa inna hadzal Qur'an, dan bila mana dijumpai dan disaksikan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan sebaliknya mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak menyaksikan sebagaimana yang diancam oleh Allah di dalam akhir surah Al-Haqqah tersebut. Bahkan dijumpai Rasul dalam keadaan sehat. Dalam keadaan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar-benar berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang yang sadiq dan masduq. Seorang yang jujur dan masduq. Lagi dibenarkan seluruh ucapan-ucapannya. Bahkan kejujuran Rasulullah SAW tidak hanya sesuatu yang dipersaksikan oleh mereka kaum muslimin, al-mu'minin. Namun ternyata orang-orang musyrikin, mereka juga membenarkan tentang kejujuran Nabi alaihi as-salatu wassalam. Sehingga mereka menggelar Rasul dengan gelar al-amin. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam sebelum memberikan peringatan kepada umatnya tatkala turun ayat yang memerintahkan Rasul untuk kemudian memberikan dakwah kepada mereka orang musyrikin secara jihar, secara terang-terangan, wa anzir ashirataka al-aqrabin, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Kalau lah sini saya kabarkan kepada kalian, ada sekelompok pasukan berkuda yang keluar muncul dari bukit ini. Dari kaki bukit ini. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian itu akan membenarkan ucapanku? Maka apa kata mereka orang musyrikin? Bala, benar, kita akan benarkan ucapanmu. Kemudian mereka menegaskan dengan kalimat yang mereka ucapkan sebagai persaksian tentang kejujuran, kebenaran ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma jarrabna alaika kadhiba. Kita belum pernah menjumpai adanya kedustaan yang ada padamu. Namun tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan peringatan kepada mereka tentang azab Allah, memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, berislam, maka mereka pun berpaling dalam keadaan sombong. Sehingga kenyataan yang kita jumpai bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan bahkan perlindungan Allah, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwasanya Rasul adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar-benar wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana makna yang tadi disebutkan ayat yang ada dalam surah yang berbunyi, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun. Itu surah apa itu? At-talaq apa tahrim? At-tahrim. Allah nyatakan barangkali saja Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, punya kembali ke Muhammad alaihi salatu wassalam. In tallaqakunna apabila Allah itu menceraikan kalian seluruhnya sehingga menjadi bukan istri Nabi alaihi salatu wassalam, ayyubdilahu azwajan khairan minkun, akan menggantikan istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat setelahnya dengan sifat-sifat yang mulia, muslimat, mu'minat, sampai dengan akhirnya. Dan tatkala dilihat bahwasanya ternyata istri-istri Rasul, tidak ada satupun di antara mereka yang dicerai oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan terus menjadi istri Rasul sampai dengan wafatnya. Kita ahli sunnah meyakini bahwasanya istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah istri-istri beliau yang menemani beliau di alam dunia, dan istri-istri beliau yang nantinya akan menemani beliau pada yaumil qiyamah di dalam jannahnya. Maka dengan kenyataan yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istri-istri Rasul adalah wanita-wanita terbaik di antara kaum mukminat. Azwajan khairan minkunna. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik. Karena tidak ada perceraian. Allah memberikan persyaratan akan diganti dengan wanita yang lebih baik. Dengan kenyataan apabila Rasulullah SAW mencerainya. Namun ternyata Rasul tidak mencerainya. Ini menunjukkan mereka adalah sebaik-baik wanita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan tafsirnya, wa inna hadzal qur'an la'idhatun lil muttaqin alladzina yatamassaluna awamirallahi wa yastanibuna nawahiyahu. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah sebagai peringatan, benar-benar sebagai peringatan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kita seorang mukmin yang apabila benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti-pasti tatkala kita apakah mendengarkan Al-Qur'an melalui orang lain, atau mungkin kita setel melalui kaset rekaman, ataukah kita membaca sendiri Al-Quran, maka akan apabila kita mencermati maknanya, mentadaburi isinya, memahami kandungan makna dan tafsirnya, maka akan semakin menambah iman yang kita miliki tersebut. Ini sebagai peringatan bagi mereka orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila Al-Quran Allah turunkan kepada gunung yang demikian kokoh, kuat, dan besar. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kalau semisal Al-Quran ini kita turunkan, kita berikan kepada gunung yang demikian kokoh, yang kuat, yang besar, maka engkau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan hancur, disebabkan karena memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunung saja akan menghancurkan dirinya. Dan seperti ini cara al-jamadat, benda-benda yang mati, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghancurkan dirinya seperti halnya gunung tersebut. Mutasaddian min khasyiatillah. Pada sebagian ayat disebutkan wa inna minal hijarati wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah, ya kan? Di antara dari gunung, dari batu-batu tersebut ada yang jatuh menggelundung. Gua batu tersebut menggelundung disebabkan karena adanya rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila mana benda-benda yang mati saja seperti halnya gunung akan menghancurkan dirinya, akan muncul rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu hati seseorang manusia yang dari sisi kerasnya itu jauh lebih lembek, yang dari sisi kerasnya tidak sekeras gunung tersebut, ini tentu dari satu sisi sangat mudah untuk kemudian mencerna dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah gambarkan hati-hati mereka, orang-orang kufar, dengan hati yang lebih keras dibandingkan kerasnya batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswah. Kemudian menjadi keraslah hati-hati mereka, orang-orang musyrikin, sehingga tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka berpaling, bahkan berupaya untuk kemudian tidak mendengarkannya, bahkan mendustakan Al-Qur'an, mengolok-olok Al-Quran, bahkan memusuhi ahli Al-Quran, yaitu mereka Al-Mu'minun. Allah sebutkan bahwasanya hati mereka adalah hati yang keras. Fahiya kal hijarati aw ashadd qaswah. Maka hati mereka tersebut seperti hanya kerasnya batu, ataukah bahkan lebih keras dibandingkan batu, karena ada sebagian batu yang bisa memecahkan dirinya, ya kan, yang bisa terpecah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada sebagian batu yang terpecah sehingga bisa aliran sungai tersebut itu menembusnya. Adapun mereka orang-orang musyrikin tidak demikian. Wal iyadzu billah. Sehingga Al-Quran adalah sebagai mau'idah, sebagai peringatan bagi mereka al-muttaqin, yang mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena definisi dari at-taqwa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Disebutkan tafsirnya, wa inna lana'lamu anna minkum man yukadzibu bihadzal Qur'an ma'a wuduhi ayatihi. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara kalian tersebut ada orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Dalam keadaan Al-Quran itu memiliki ayat-ayat yang demikian jelas, yang gamblang. Wa inna takziba bihi lanadamatun azimatun alal kafirin. Dan sesungguhnya sifat atau sikap mendustakan Al-Quran adalah satu sikap yang nantinya akan menghasilkan penyesalan yang besar pada mereka, orang-orang yang mengingkarinya, yang tidak mempercayainya. Hina yarawna azabahum wa yarawna na'imal mu'minina bihi. Tatkala mereka melihat azab yang menimpa mereka, sementara mereka juga melihat orang-orang mukminin mendapatkan kenikmatan karena keimanan mereka terhadap Al-Quran. Sehingga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir. Yala'anu ba'duhum ba'da. Sebagian mereka melaknat sebagian yang lainnya. Berlepas diri antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Antara yang mengikuti dan yang diikuti. Pada yaumul qiyamah akan saling mengingkari. Wa itha bara alladhina tubi'u min alladhina taba'u bara'awul azab. Maka tatkala orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Tatkala mereka masing-masing yang melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sikap pengingkaran terhadap Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, akan menimbulkan penyesalan yang besar pada yaumul qiyamah. Wa innahu lahaqqun thabitun yaqinun la syakka fih. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang benar, yang sudah pasti tentang keabsahannya, kebenarannya. Yang yakin, wajib diyakini, la syakka fih, tidak ada keraguan padanya. Sehingga seorang mukmin tidak memiliki keraguan-keraguan terhadap Al-Quran. فَنَزِّهِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ. Maka bertasbihlah, sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kata sabbaha, yani seorang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari aibin wa naqsin, dari segala kekurangan dan aib yang tidak mungkin ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zikurhu bismihil azim, dan sebutlah dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Sehingga ini adalah akhir di dalam surah Al-Haqqah. Sehingga dengan ini kita menyelesaikan tafsir dalam surah tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki tafsir dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij. Kalau Al-Ma'arij itu artinya secara bahasa adalah tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang tinggi. Kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha a'la. Zat yang maha a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau kalimat a'la itu secara bahasa adalah merupakan isim tafdil. Menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang paling tinggi. A'la. Zat yang paling tinggi. Menunjukkan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini memiliki dua macam. Yang pertama adalah uluwul qahr, ketinggian dari sisi qahr, kekuasaan, kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada yang mengunggulinya. Dan yang berikutnya adalah uluwul zat. Ulu tinggi dari sisi zatnya. Ahli bid'ah mereka menetapkan ulu ditinjau dari sisi qahr, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun zat mereka menafikannya. Adapun ahli sunnah mereka menetapkan sifatul ulu pada zat Allah Subhanahu wa taala, baik uluwul zat atau uluwul sifah, uluwul qadr atau uluwul qadr. Itu mereka seluruhnya tetapkan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan ada tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Di atasnya tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan mereka para ulama ahli tafsir telah sepakat bahwasanya surah Al-Ma'arij adalah surah Makkiyah. Itu surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Karena definisi surah Makkiyah dan Madaniyah adalah ditinjau dari sisi turunnya apakah itu sebelum hijrah atau setelah hijrah. Bukan ditinjau dari sisi nama tempatnya. Kalau Makkiyah turun di kota Mekah, kalau Madaniyah berarti di kota Madinah, tidak. Tapi ditinjau dari sisi apakah Rasulullah SAW itu sudah berhijrah ke kota Madinah atau belum berhijrah. Sehingga semua surat-surat yang Allah turunkan pada waktu sebelum berhijrahnya Rasul ke kota Madinah dinamakan sebagai surah Makkiyah. Dan seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada waktu setelah hijrahnya beliau ke kota Madinah itu dinamakan sebagai surah Madaniyah. Dan surah Al-Ma'arij ini adalah termasuk dari surah Makkiyah. Dan antara surah Makkiyah dan Madaniyah memiliki perbedaan yang mencolok. Kalau Makkiyah yang dititik beratkan adalah tauhid. Terdapat di sana peringatan-peringatan kepada mereka orang-orang yang tidak bertauhid. Dan disebutkan adanya keutamaan-keutamaan bagi mereka orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah adalah surah yang makna-makna atau isi-isinya berhubungan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam tatkala tinggal di kota Mekah, dakwah beliau hanya menyerukan kepada at-tauhid. Berapa lama Rasul itu tinggal di kota Mekah dan mendakwahkan tauhid? Nah ini, anak-anak ini. Berapa tahun Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah mendakwahkan tauhid sebelum berhijrah ke kota Madinah? Hah? 12 atau 13? Ya, Hasan, 13 tahun. Rasulullah SAW mendakwahkan kepada umatnya itu tauhid. Bayangkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya mungkin kita ini baru mempelajari tauhid. Ya mungkin baru sekitar setahun. Kalau semisal kajiannya itu rutin, ya kan, tiap hari. Kita ngaji ya mungkin baru kenal dakwah 5 tahun. Tapi kalau ngajinya seminggu sekali ya, kalau di apa namanya digabungkan jadi satu ya mungkin nggak ada setahun, ya kan, nggak ada setahun. Itu kalau semisal ada sebagiannya mungkin yang dia tidak bisa hadir karena ada uzur. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam siang malam mendakwahkan kepada umatnya at-tauhid. Mendakwahkan kepada umatnya at-tauhid. Sehingga lihat hasilnya. Melahirkan khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang teruji keimanannya, teruji tawakalnya, dan teruji pembelaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan permisalan tentang kalimat tauhid ini di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ibrahim. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin asluha thabit wa far'uha fi samaa tu'ti ukulaha kull hin bi'izni rabbiha. Allah memberikan permisalan satu kalimat yang baik sebagaimana satu pohon yang akarnya tersebut menancap dengan kokoh di tanah, sementara far'uha fi samaa, batang-batangnya ini bisa menjulang tinggi di angkasa, tidak goyang, tidak roboh, tidak pula akhirnya oleng karena adanya angin, mudah roboh, dan yang semisalnya. Tapi menunjukkan bagaimana kuatnya pohon tersebut. Karena asluha sabit. Akarnya tersebut demikian kokohnya. Dan itu adalah tauhid. Dan itu adalah at-tauhid. Tauhid adalah satu pondasi yang memondasi amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap mukmin. Kalau semisal pondasinya itu runtuh karena rapuh, karena tidak kuat, karena tidak adanya upaya untuk kemudian memperhatikannya. Kalau rusak direnovasi, diganti, dan yang semisalnya, maka akan menyebabkan runtuhlah amalan-amalan setinggi apapun amalan tersebut yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah pentingnya at-tauhid. Pentingnya kita untuk kemudian senantiasa membuka kitab-kitab tauhid, mendengarkan rekaman-rekaman seputar at-tauhid. Demikian pula membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan at-tauhid. Ini seluruhnya sebagai pembelajaran untuk kemudian mengkokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan kepada para sahabatnya di awal-awal Islam selama 13 tahun siang dan malam, mengajarkan kepada mereka at-tauhid. Dan ini terbukti. Tatkala syariat-syariat Allah Allah turunkan, Allah perintahkan mereka kaum mukminin untuk berjihad, maka mereka memiliki kesiapan untuk berjihad, kekokohan hati, ketawakalan yang sempurna, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan dada, tidak tergoyahkan. Kita bacakan kalimat yang pertama, 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yaitu sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sebagian ahli tafsir membaca, sebagian riwayat disebutkan dengan menghilangkan hamzah. Sehingga membaca dengan bacaan sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kalau sa'ala sa'il, sa'il itu adalah isim fa'il dari sa'ala. Ya kan? Sa'ala itu artinya kata kerja, bertanya. Ada seorang yang bertanya. Tapi kalau sa'ala sa'il menunjukkan sa'ala itu artinya sesuatu yang mengalir dengan deras. Seperti sa'alal ma', air itu mengalir dengan deras. Menghanyutkan ke perkampungan yang di bawahnya. Ini memiliki dua perbedaan makna antara satu dengan yang lain. Di sini disebutkan sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ini dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir bertanya kapan datangnya azab. Karena mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mengimaninya. Kemudian Allah sebutkan lil kafirin laisa lahu dafi. Orang-orang kafir tatkala datang azab tersebut tidak mampu untuk kemudian menolaknya. Tidak mampu untuk kemudian berpaling darinya. Allah memiliki al-ma'arij, tempat-tempat yang tinggi. Yang para malaikat-malaikat demikian pula ruh akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, dalam satu hari yang apabila dikadar diukur sama seperti halnya hari kalian selama 50 alf sana, 50 ribu tahun lamanya. Ini terjadi. Ada dua pentafsiran, di antara ahli tafsir menyebutkan bahwasanya makna ruh di dalam ayat ini adalah Jibril alaihi assalatu wassalam. Ada pula yang mentafsirkan bahwasanya makna ruh di dalam ayat ini adalah ruh Bani Adam. Ruhnya Bani Adam. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya tatkala manusia meninggal dunia, ruhnya akan diangkat ke langit dunia. Dan akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum nantinya akan dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ditanya oleh malaikat mungkar. Demikian pula nakir pada hadis yang panjang. Adapun ruh-ruhnya orang-orang mukmin, mereka akan sampai kepada Allah. Allah akan mengatakan kepada malaikat yang membawa ruh tersebut. A'iduhu ilal ard. Kembalikanlah ruh ini ke dalam bumi. Kemudian lapangkanlah kuburannya. Adapun ruhnya orang-orang kafir, ini akan dilepas oleh malaikat yang membawanya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yushrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtufuhu tayr au tahwi birrihu fi makanin sahiq. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah ibaratnya seperti halnya seseorang yang dijatuhkan dari langit yang tinggi. Dijatuhkan dari langit yang tinggi. Fatah tufu tair. Akan disambar oleh burung yang terbang. Autahwi bihirrihu fi makanin sahik. Atau akan ditiup oleh angin ke tempat yang demikian jauh. Ini keadaan ruh-ruh mereka, orang-orang musyrikin. Wal'iyazubillah. Sebelum akhirnya dikembalikan ke jasadnya dan ditanya oleh malaikat mungkar. Demikian pula nakir. Dan disebutkan dalam ayat ini bahwasanya perjalanan ruh-ruh tersebut dalam sebagian tafsir ahli tafsir dan perjalanan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dari bumi menuju ke atas langit dunia, kalau lah misal diukur dengan lama perjalanan seperti halnya 50 alf sana, 50 ribu tahun perjalanan. Ini menunjukkan jauhnya dan tingginya tempat tersebut. Kalau matahari saja, jarak dengan bumi itu berapa juta kilometer? Nah, ada yang masih ingat pelajaran fisika dulu. Jarak matahari dengan bumi itu berapa kilometer itu? Udah lupa semua? Itu berapa juta, lupa saya. Nah, ini baru langit pertama, belum langit yang ketujuh. Allahu a'lamu bishawab, insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.